allati tusbatu biha asma'ullahi ta'ala hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang dipergunakan yang menjadi landasan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala hiya kitabullahi ta'ala, yaitu adalah dalil yang berasal dari kitabullahi ta'ala Al-Quranul Karim wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berlandaskan pada sunnah hadis-hadis sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tusbatu asmallahi ta'ala wa sifatuhu bighairihima, maka tidak boleh kita menetapkan satu nama, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdasarkan dengan keduanya. Itu tidak berdasarkan dengan kitabullahi ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat penetapannya di dalam kitabullahi ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam fawajaba isbatuhu, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma adapun ma warada nafyuhu fihima, apadapun yang terdapat penafiannya daripada nama-nama dan sifat-sifat di dalam kitabullah ta'ala dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fawajaba nafyuhu wa radduhu ma isbati kamaliddihya, maka wajib bagi kita untuk menafikannya dan meniadakannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan disertai dengan menetapkan lawan dari sifat-sifat yang kita nafikan tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penafian semata itu tidaklah menunjukkan satu kesempurnaan sampai kemudian kita menetapkan kesempurnaan lawan daripada sifat yang kita nafikan tersebut. Wa amma ma lam yarid isbatuhu wala nafyuhu fihima, adapun yang terdapat penetapannya dan penafiannya di dalam kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam fawajib at-tawaqqufu fi labzihi, maka kita wajib untuk tawakuf, lafaz mentawakufkan lafaznya. Kita harus mentawakufkan lafaznya, yaitu tidak menetapkannya dan juga tidak menafikannya. Li'adami wurudi isbatihi wala nafihi. Kenapa? Karena tidak ada penetapan dan penafiannya di dalam kitabullah ta'ala dan sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma'nahu, adapun maknanya fayufassal, adalah ditafsil. In urida bihi haqqun yaliku billahi subhanahu wa ta'ala, ya, wa huwa maqbulun, ya. Adapun jika makna yang diinginkan ditunjukkan oleh makna tersebut adalah makna yang hak dan layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib menerimanya, ya. Wa amma indalla ala ma'nan batil, namun jika menunjukkan pada makna yang batil yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus dan wajib untuk menolaknya dan mengingkarinya. Nah, itu adalah kaidah pertama dan sepintas tentang penjelasan dari kaidah yang pertama tersebut. Adapun Selanjutnya kita masuk pada al-qaidah tsaniyah. Qaidah yang kedua fi adillatil asma'i was sifat. Qaidah yang kedua tentang dalil-dalil penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidah tsaniyah, qaidah yang kedua berbunyi al-wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifatil nususus sifati haitsu la majala lirai fiha. Kaidah yang kedua adalah al-wajib, wajib bagi kita, ya, wajib bagi kita fi nususil Qur'ani was sunnah, terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah ijra'uha ala zahiriha, yaitu memahami, ya, memahami nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut ala zahiriha, sesuai dengan zahirnya. Ya, kita harus dan wajib memahami nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai atau menurut berdasarkan zahirnya. Ya, nanti apa yang dimaksud dengan zahir nanti akan kita jelaskan dan kita sampaikan pada al-qaidah ar-rabi'ah, pada kaidah yang keempat. Insyaallah di sana kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan zahirun nusus. Ya, jadi yang wajib bagi kita, ya, adalah memahami nas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu berdasarkan zahirnya, sesuai dengan zahirnya, duna tahrifin, tidak boleh ditahrif. Ya, tidak boleh kita merubahnya. Ya, merubah dari zahir yang ditunjukkan oleh nas tersebut. Ya. Baik itu tahrif lafzi, ya, baik itu tahrif maknawi atau apalagi kalau tahrif lafzi tidak mungkin, ya. Ya, tidak mungkin kita merubah lafaz Al-Qur'an, merubah nas. Ya, kalau kita merubah lafaz Al-Qur'an itu nyata-nyata, ya, mengumumkan diri kita itu kafir. Ya. Ya, termasuk maknanya. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak yang terjadi yaitu merubah makna daripada ayat nas-nas Al-Qur'anul Karim. Jadi apa? Ijra'uha 'ala zahiriha duna tahrifin. Ya, memahami sesuai dengan zahirnya, ya, tidak ditahrifkan. Tidak dirubah maknanya, lafaznya tidak diselewengkan, tidak dipalingkan kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh zahir atau tidak sesuai dengan zahir daripada nas Al-Qur'an tersebut dan As-Sunnah. La siyama nusus sifati, terlebih lagi itu kaitannya dengan apa? Nas-nas sifat. Ya, terlebih lagi jika nas-nas yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih tidak boleh bagi kita untuk mentahrifnya, untuk menyelewengkannya, memalingkannya dari zahirnya. Ya. Jadi secara umum, ya, kita harus memahami nas Al-Qur'anul Karim sesuai dengan zahirnya, ya, tidak boleh diselewengkan, terlebih lagi terkhusus, ya, nas-nas ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, haitsu la majala lirai fiha, ya, di mana dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicampuri dengan akal kita, tidak bisa dimasuki dengan oleh akal kita. Kenapa? Karena akal bukan bagiannya. Akal itu bukan bagian dalam memahami dan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya, dalil atas kaidah ini, al-wajibu fi nususil Qur'ani wa sunnati ijra'uhu ala zahiriha, ya, dalilnya adalah dalil dari as-sam'u wal-aqlu, dalil dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah dalil akal. Dalil yang pertama yaitu adalah as-sam'u yang berasal dari Al-Quranul Karim, yang menunjukkan wajibnya bagi kita memahami nas Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan zahirnya, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 195. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Nazala bihir ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin. Ya, nazala bihi Al-Qur'an turun, ya, atau Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin itu siapa? Malaikatul Jibril turun bersama atau membawa Al-Qur'an. Ala qalbika, ya. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam hatimu, yaitu hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, agar beliau menjadi al-munzirin, pemberi peringatan. Untuk menjadikan beliau sebagai pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Bilisanin arabiyyin mubin. Turun dengan apa? Menggunakan apa? Lisan, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Syahid dari ayat ini mengharuskan untuk memahami nas Al-Quran sesuai dengan zahirnya, yaitu adalah bilisanin arabiyyin mubin. Ya, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas, maka tentunya, ya, apa yang kita pahami tentang Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu haruslah sesuai dengan apa yang dipahami dengan bahasa Arab. Maka tentu haruslah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab tersebut. Ya, haruslah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab tersebut. Tentunya dengan zahir yang ada dalam bahasa Arab, yang merupakan bahasa yang dipergunakan oleh Al-Quranul Karim. Maka tidak bisa dengan bahasa yang lainnya. Ya, tidak bisa dengan bahasa yang lainnya, yaitu dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan yang lain-lainnya. Ya, tapi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahasa Arab. Hanya dengan bahasa Arab, tidak bisa dengan yang lainnya. Maka apa yang kita pahami nas terhadap nas Al-Quran dan Al-Sunnah, maka haruslah sesuai dengan apa yang kita pahami terhadap bahasa Arab tersebut. Ya. Sebagaimana pula difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami menurunkan, ya, Al-Quran itu Arabian dalam bahasa Arab. Ya, ini menunjukkan apa? Sesuai dengan bahasa Arab. Haruslah apa yang kita pahami dengan Al-Quranul Karim haruslah sesuai dengan apa yang kita pahami dengan bahasa Arab tersebut. Ya, zahirnya yang ada pada bahasa Arab tersebut. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arabia. Ya, la'allakum ta'qilun. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa mengerti, agar kalian bisa memahami. Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan bukan dengan bahasa Arab, maka tentu kita tidak bisa memahaminya. Ya, ini menunjukkan bahwa harus dengan bahasa Arab, bahwa hanya dengan bahasa Arablah kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Adapun dengan bahasa yang lainnya tidak bisa. Kenapa? Allah SWT tidak memilihnya, tidak menjadikannya. Maka setiap apa yang kita pahami terhadap nas Al-Qur'an As-Sunnah, maka ya harus berdasarkan bahasa Arab, berdasarkan pemahaman apa yang ada dalam bahasa Arab, tidak bisa dengan yang lainnya. Ya. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menjadikan, ya, menjadikan Qur'an dalam bahasa Arab. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, ya, itu menggunakan bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan, menjadikan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya, agar kalian bisa mengerti terhadap Al-Qur'an tersebut. Inna ja'alnahu, sungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Ja'alna di sini bukan berarti maknanya adalah khalaqa, bukan. Ya, sebagaimana dipahami oleh orang-orang Jahmiyah, ya, orang-orang ahli ta'til, ahli ta'rif, yang mana mereka menafsirkan ja'ala itu, ya, mereka artikan, mereka maknai ja'ala itu dengan khalaqah. Sehingga dengan itu mereka menyatakan, menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian, kata mereka, inna, sungguhnya kami ja'alna, yaitu apa? Khalaqna, kami menciptakan Al-Qur'an, ya, itu dalam bahasa Arab. Ini adalah tahrif terhadap makna ayat Allah Subhanahu wa taala, ja'ala. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Ya, jadi ja'alna di sini bukan bermakna khalaqna. Ya, sebagaimana dipahami oleh orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya. Sehingga dengan itu mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, laisa min kalamillah. Ya. Yang sahih, yang benar adalah Al-Qur'an kalamullah taala ghairu makhluk. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya, inna ja'alnahu Qur'anan. Jadi maksudnya Allah menurunkan Al-Qur'an tersebut itu menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan, memakai bahasa Arab. Bukan maksudnya diciptakan, ya, sebagaimana yang mereka pahami, bukan. Ya. Jadi apa? Ayat ini tidaklah menunjukkan apa yang dipahami oleh orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang sepaham dengan mereka, ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk dengan dalil ja'alana, yaitu bimakna khalaqana. Ini adalah batil. Ya, ini adalah batil, ya, terhadap makna penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya. Kemudian ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi zahiruhu bil lisanil arabi illa ayyamna aminhu dalilun syar'i. Maka ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita harusnya memahami, wajibnya memahami apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu dengan apa? Dengan zahir, apa yang ditunjukkan zahir bahasa Arab. Ya. Kecuali kalau ada dalil syar'i, ya, dalil syar'i bukan dalil sembarang, tapi dalil yang syar'i yang membolehkan kita untuk memalingkan nas tersebut ya, dari zahirnya kepada makna yang lain. Ya. Ni alama yaktadihi zahiruhu bil lisanil arabi illa ayyamna minhu dalil syar'i. Jadi harus sesuai dengan dalil syar'i. Ya, jadi harus dipahami nasna Al-Qur'anul Karim yaitu apa? Sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab tersebut. Ya. Kecuali ada dalil syar'i yang membolehkan bagi kita untuk apa? Untuk memalingkan nas tersebut dari zahirnya kepada makna yang lain. Ya, seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'an fasta'iz billah. Zahir daripada ayat ini menunjukkan bahwa kita beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah selesai dari membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau telah qara'ta, qara'a itu dalam fi'il madi, berarti setelah selesai, ya kan? Ya. Apabila engkau telah selesai dari membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, baru kemudian apa? Berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahir daripada ayat tersebut menunjukkan bahwasanya beristiazah kepada Allah itu setelah selesai membaca apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, namun dari fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwa beliau kalau membaca Al-Qur'an, beliau ketika akan membaca Al-Qur'an, beliau berta'awuz. Beliau berta'awuz sebelum apa? Sebelum membaca Al-Qur'an, bukan setelah selesai. Jadi ini dalil yang membolehkan bagi kita untuk berpaling dari zahir nas tersebut, yaitu membaca ta'awuz setelah membaca Al-Qur'an, merubah, dirubah menjadi apa? Yaitu membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Qur'an. Dalilnya adalah perbuatan fi'il dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita berpaling dari zahir suatu nas, zahir dari suatu nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, kalau di sana ada apa? Dalil syar'i yang membolehkannya. Kalau tidak ada, maka kita harus memahaminya sesuai dengan zahirnya. Ya, wa insyaallah kha. Paham, Tom? Jelas? Itu. Jadi, illa ayyamna aminhu dalil syar'i, kecuali ala dalil syar'i yang membolehkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi, wa qad zammallahu ta'ala yahuda ala tahrifihim. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang Yahudi yang mereka telah melakukan tahrif, yang mereka melakukan tahrif, penyelewengan, ya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana annahum min tahrifihim min abadin nasi anil iman. Sehingga dengan tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut menjadikan mereka itu menjadi manusia yang sangat jauh daripada keimanan. Ya. Jadi yang pertama sekali melakukan tahrif terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Yang pertama kali melakukan tahrif, penyelewengan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi. Ya, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Afatatsma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifuna. Ya, wa qad kana fariqun minhum, dan sungguh sebagian di antara kalian, di antara mereka, yasma'una kalamallahi, mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, summa yuharrifuna, lalu kemudian mereka tahrifkan. Lalu kemudian mereka apa? Tahrifkan. Mimba di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahami dan mengerti apa maksud daripada ayat tersebut. Lalu kemudian setelah itu mereka tahrifkan. Ya. Yeah. Seperti pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima am mawadihi wa yaquluna sami'na wa asoina." Sami'na wa asoina. Minal ladzina hadu, dari orang-orang hadu. Hadu ini asal kata dari al-Yahud. Hadu, minal ladzina hadu. Ya, ini maksud adalah orang-orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima, mereka merubah al-kalimah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, ya, an mawadi'ih, dari apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa yaquluna sami'na wa asoina, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami bermaksiat. Orang-orang mukmin sami'na wa ta'na, tapi mereka orang Yahudi sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami bermaksiat, bukan sami'na wa ta'na. Ya, apabila mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan apa? Hittatun. Ya, hittatun. Apa kata mereka? Hinta. Ya, mereka rubah hittatun. Hittatun mereka rubah menjadi apa? Hinta. Nah, ini tahrifnya. Salah satu tahrif yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa insyaallah kha. Itu. Jadi kita harus yang memahami nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan zahirnya, jangan atau tidak boleh difalingkan, diselewengkan kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan, ya, tidak sesuai dengan zahir daripada ayat-ayat tersebut. Ya. Wa ammal aqlu, adapun dalil akal atas wajibnya bagi kita untuk memahami nas-nas Al-Qur'an dan as-sunnah sesuai dengan zahirnya dan tidak boleh ditahrif, dipalingkan. Dalil akal, ya, ini dalil yang kedua adalah dalil akal. Bagaimana caranya? Bahwasanya al-mutakallim bihadhihi an-nusus a'lamu bi muradihi min ghairi. Yang menyampaikan, ya, menyampaikan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah siapa? Yang menyampaikan nas-nas Al-Qur'anul Karim adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan Al-Qur'anul Karim, maka siapa yang paling tahu akan maksud dari Al-Qur'anul Karim tersebut? Siapa yang paling tahu, yang lebih a'lam terhadap maksud yang diinginkan oleh nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah tersebut? Tentunya siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih a'lam, yang lebih tahu akan maksud yang diinginkan dari ayat-ayatnya, dari perkataannya, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada kita Al-Qur'anul Karim dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada kita itu dalam bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, maka kalau begitu wajib qabulu. Maka kita harus menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan zahirnya. Wa illa lakhtalafatil ara'u wa tafarraqatil ummah. Maka tentu kita harus memahami apa yang ditunjukkan oleh nas Al-Qur'an tersebut sesuai dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an tersebut dalamnya, itu dalam bahasa Arab. Maka jangan dipahami dengan bahasa yang lainnya. Kalau kita memahami dengan bahasa yang lainnya, kalau tidak menggunakan zahir bahasa Arab, maka akan terjadi ikhtilaf. Ya kan? Kenapa? Karena masing-masing akan memahami sesuai dengan bahasanya. Ya, orang Jawa nanti akan memahami sesuai dengan bahasa Jawa. Orang Sunda nanti akan memahami dengan sesuai dengan bahasa Sunda. Ya. Ya. Orang Melayu nanti sesuai dengan bahasa Melayunya. Orang Inggris nanti sesuai dengan orang Inggris, mereka akan paham. Jadi apa yang terjadi? Akan yang terjadi adalah apa? Perpecahan. Perpecahan umat, perselisihan. Makanya supaya terjadi persatuan di dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, nas-nas Al-Qur'anul Karim, maka haruslah ya dengan bahasa yang Allah turunkan Al-Qur'an tersebut dengannya, yaitu dengan bahasa Al-Qur'anul Karim, yaitu adalah bahasa Arab. Maka kita harus memahami, membawakan ya pemahaman kita terhadap nas-nas Al-Qur'anul Karim, termasuk penafsiran terhadap Al-Qur'anul Karim dan as-sunnah, ya dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lainnya. Bukan dengan bahasa yang lainnya. Ya. Wa insyaallah kha. Faham to? Baik. Itu adalah al-qaidatu as-saniyah. Qaidah yang kedua, min qawaidi adillatil asma'i was sifat. Jelas insyaallah kha? Wadih? Ya, paham? Ada yang tidak jelas? Ada pertanyaan untuk kaidah yang kedua? Silakan, akhwat, silakan ditulis sebelum kita lanjut dengan al-qaidatus tsanitsah. Kaidah yang ketiga. Ya, saya silakan persilakan dulu untuk ada yang bertanya untuk kaidah yang kedua, ya. Ya, akhwat, ada pertanyaan silakan ditulis, lempar ke bawah. Ya, nanti ada ikhwan yang kena. Alhamdulillah. Ya. Ikhwannya nanti enggak bisa tidur nanti. Wih, ada lemparan dari akhwat gitu. Gak ada? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan al-qaidatu salisah. Qaidah yang ketiga. Qaidah yang ketiga, al-qaidatu salisah. Zawahiru nusus sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Fa bi'tibaril makna hiya ma'lumatun wa bi'tibaril kayfiyati allati hiya 'alayha majhulatun. Ini adalah kaidah yang ketiga. Bunyinya gimana? Zahiru nusus sifat. Zahir daripada nas-nas as-sifat. Zahir daripada nas-nas as-sifat itu maklumatun lana bi'tibarin. Itu maklumatun lana, bisa kita ketahui. Jadi zahir nusus sifat itu maklumah, bisa kita ketahui, bisa diketahui bi'tibarin pada satu sisi. Jadi pada satu sisi ya, pada satu sisi zahir nusus sifat itu bisa diketahui, bisa diketahui. Wa matsulatun lana bi'tibarin akhar, namun tidak diketahui oleh kita, kita tidak bisa mengetahuinya atau tidak bisa kita ketahui bi'tibarin akhar, pada sisi yang lain, pada sisi yang lainnya. Jadi zahirun nusus sifat itu maklumatun lana bi'tibarin, bisa kita pahami, bisa kita ketahui dari satu sisi, dan tidak bisa kita ketahui dari sisi yang lainnya. Fa bi'tibaril makna, adapun dari segi maknanya, dari sisi maknanya, hiya maklumatun. Adapun dari sisi maknanya, yaitu makna daripada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah maklumah, bisa diketahui, bisa kita ketahui. Dari segi apanya? Dari segi maknanya. Bukan suatu hal yang majhulah, bukan suatu hal yang mubham, yang samar-samar. Adalah suatu yang jelas, yang bisa kita pahami, yang bisa kita ngerti. Dari mana? Yaitu dari sisi maknanya. Jadi zahirun nusus itu maklumatun lana bi'tibarin, yaitu bi'tibaril makna. Jadi zahir nusus sifat itu maklumatun lana, bisa kita ketahui, yaitu bi'tibarin, yaitu maksudnya bi'tibaril makna, yaitu dari sisi maknanya. Wa amma bi'tibaril kaifiyah, adapun dari segi kaifiatnya, bentuknya, hakikat daripada sifat tersebut, bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana hakikatnya, maka hiya allati hiya alaiha, maka itu majhulatun lana, maka kita tidak ketahui, ya, tidak bisa kita ketahui bagaimana hakikat, bagaimana kaifiat, bagaimana bentuk daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ketahui. Adapun dari segi maknanya, maka bisa kita pahami, bisa kita ngerti. Sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya tentang istiwa, bahwasanya al-istiwa'u maklum. Istiwa itu maklum, apanya maklum? Yaitu apanya? Maknanya. Ya, maknanya bisa diketahui, bisa dimengerti. Ya. Wal kaifu majhula, dan kaifiatnya, kata beliau, adalah majhula. Bentuknya, hakikatnya, kaifiatnya bagaimana? Maka kita tidak ketahui. Ya, tidak jelas. Nah, ini al-qaidatuh as-salisah. Dalilnya, dalil atas kaidah yang ketiga ini, wajibnya memahami nas-nas sifat, bahwa zahir nusus tersebut, zahir nusus sifat itu maklumatun, ya, itu diketahui min haisul makna, dari segi maknanya, wa majhulatun min haisul kaifiyah, dan tidak diketahui dari segi kaifiatnya, bentuknya, hakikatnya. Dalilnya adalah dalil as-sam'u wal aqlu, dalil dari as-sam'u Al-Qur'an Al-Karim, dan dalil dari akal. Adapun dalil akalnya, ya, dalil adalah sam'unya, dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat dalam surah Sad ayat 29. Dalam surah Sad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitabun, ini adalah kitab. Yaitu kitab apa maksudnya? Al-Qur'anul Karim, ini adalah kitab. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, kitab yang diberkahi. Kitab yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru ayatihi. Agar apa? Agar kita bisa mentadabburi. Agar kita bisa mentadabburi. Mentadabburi itu apa? Memahami. Merenungkan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa liyatazakkara ulul albab, agar orang-orang berpikir itu bisa memikirkannya, bisa merenungkannya, ya, bisa memahaminya. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, kitab yang diberkahi. Ya. Liyadabbaru ayati, agar mereka umatmu, kalian bisa mentadabburi, bisa merenungkan dan bisa memahami ayat-ayatnya. Waliyatazakkara ulul albab, dan bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang berpikir, yang punya pikiran. Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sungguhnya kami menjadikan Qur'anan Arabiyyan, Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian, semoga kalian bisa memahaminya. Semoga kalian dengan itu bisa mengerti. Ya, terhadap Al-Qur'anul Karim tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 4, Allah berfirman, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilayka adh-dhikra, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adh-dhikr, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dzikir, nama lain daripada Al-Qur'an, adh-dhikr. Ya. Litubayyana linnas, agar kamu bisa menjelaskan kepada umat manusia. Agar kamu bisa menjelaskan Al-Qur'an ini kepada umat manusia, manuzla ilaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka daripada Al-Qur'anul Karim. Agar kamu bisa menyampaikan, menjelaskan kepada mereka umat manusia tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, wala allahum yatafakkarun. Dan semoga mereka itu mau memikirkannya, mau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini adalah tiga ayat yang menunjukkan kepada kita bahwasanya zahirun nusus sifat itu maklumatun. Maklumatun, bisa diketahui maknanya. Min haisul makna, maklumatun, bisa diketahui dari sisi maknanya. Wa majhulatun min haisu al-kaifiyah, dan tidak diketahui dari segi kaifiatnya. Pada ayat pertama tadi Allah mengatakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika. Ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Ya, kitab yang mubarakun, kita yang diberkahi. Liyadabbaru, agar kalian, agar mereka mau mentadabburi. Ya, ayat ini, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Ya kan? Untuk mentadabburi, untuk merenungkan. Untuk merenungkan, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah itu menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah itu tidak bisa dipahami, kan? Ya enggak? Iya. Itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipahami? Tidak. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu bisa diketahui, bisa dipahami, ya apanya maknanya, ya enggak? Ya. Bisa dipahami oleh manusia, bisa direnungkan oleh manusia akan maknanya. Kalau seandainya tidak diketahui maknanya, ya ngapain Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mentadabbur ayat Allah? Toh juga tidak bisa dipahami, capek-capek kan begitu istilahnya. Ya, sudah setengah mati mentadabbur ayat-ayat Allah, ternyata juga enggak bisa-bisa dipahami. Jadi untuk apa? Enggak ada gunanya. Apakah demikian? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang sia-sia? Tidak mungkin. Ya, jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an, nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa kita pahami apa maknanya. Bisa diketahui maknanya. Kalau seandainya tidak bisa diketahui apa maknanya, tidak bisa kita mengerti dan paham akan maknanya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala sia-sia memerintahkan kepada kita untuk apa? Mentadabburi ayat-ayatnya tersebut. Ya kan ya kah? Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu hal yang sia-sia? Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak ada gunanya? Tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu tidak bisa apa itu diketahui apanya, bisa diketahui maknanya, bisa dimengerti ayat-ayatnya karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mentadabburinya. Perintah untuk mentadabburinya, untuk memahami Al-Qur'an tersebut, itu berarti menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan untuk ditadabburi itu adalah sesuatu yang bisa dan dapat kita bisa pahami dan bisa kita ketahui maknanya. Jelas insyaallah ya kha? Wadi? Heeh. Demikian pula ayat yang kedua Allah mengatakan apa? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menjadikan, menurunkan Al-Qur'an tersebut dalam bahasa Arab itu agar kalian bisa ta'qilun, agar kalian bisa mengerti. Agar kalian bisa memahaminya. Jadi Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala jadikan atau turunkan dalam bahasa Arab untuk bisa dipahami, untuk bisa dimengerti, ya. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah suatu hal yang apa? Bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Ya, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Semoga kalian ta'qilun, dapat mengerti terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, semoga kalian bisa memahaminya, bisa mengetahui maknanya. La'allakum ta'qilun yadullu ala anna ma'na ayatillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnatur rasulillahi sallam maklumatun. Menunjukkan bahwasanya terperintah untuk perkataan Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum ta'qilun itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat kita pahami maknanya atau bisa diketahui maknanya. Wadid insyaAllah ya kah? Jelas? Taip. Ya. Dan yang terakhir Allah mengatakan apa? Wa anzalna ilayka zikra. Wa anzalna ilayka zikra litubayyana linnasi manuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Perhatikan ayat ini. Allah SWT mengatakan apa? Wa anzalna ilaika zikra, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikir, agar kamu apa? Litubayyana linnas, agar kamu bisa menjelaskan kepada umat manusia Al-Qur'an tersebut. Nah, bayanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil Qur'anul Karim syamilun li bayani labzihi wa bayani maknahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan apa? Al-Qur'anul Karim. Ya enggak? Ya. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikir ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, litubayyana lin-nas, dan agar kamu bisa menjelaskannya, yaitu menjelaskan Al-Qur'an tersebut kepada umat manusia. Menjelaskan itu mencakup apa? Menjelaskan apanya? Lafaznya, menjelaskan apanya lagi? Maknanya. Allah memerintahkan kepada kita Rasulnya Rasulullah SAW untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut kepada umat manusia. Ya, maka tentunya ayat Al-Qur'an itu adalah suatu hal yang bisa diketahui apanya? Maknanya. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kepada kita Rasulnya untuk menjelaskan. Kalau menjelaskan itu berarti kan dimengerti, ya enggak? Dipahami kan lafaznya atau maknanya kan? Ya. Kalau tidak dipahami maknanya, gimana menjelaskannya? Ya. Untuk apa dijelaskan kepada umat manusia? Toh nanti juga mereka tidak paham. Ya. Apa gunanya? Bikin habis waktu. Buat insyaallah kok. Tapi karena Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim tersebut, az-zikr tersebut, maka itu menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran tersebut itu adalah suatu hal yang bisa dipahami, dimengerti maknanya. Ya, supaya apa? Supaya bisa dijelaskan. Kalau tidak ikuti maknanya, ya gimana menjelaskannya? Wa insyaallah. Dan untuk apa jelaskan kepada umat manusia? Toh mereka juga nanti tidak paham. Wa insyaallah. Jelas sekali. Ya, itu tidak mungkin ya seperti itu. Ya, itu berarti mafhumnya ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim itu maklumatun min haisul makna. Bisa diketahui apanya? Ya kha, makna maknanya. Wa insyaallah. Jelas? Baik. Itu dalil. Dalil apa? As-sam'u. Ya. Adapun dalil akal atas harusnya apa bahwa zahir nusus sifat itu maklumatun lana bi'tibaril makna, diketahui dari segi maknanya, wa majhulatun dan tidak diketahui min haisu al-kaifiyah, dari segi apanya? Kaifiatnya. Dalil akal yaitu adalah bagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Sharibin rahimahullah, fa li anna min al-muhal ay yunzil Allah ta'ala kitaban aw yatakallamu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. Ya, ini adalah dalil akal. Bagaimana penjelasannya? Bahwasanya menurut akal mustahil itu Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sebuah kitab yang tujuannya adalah memberikan apa? Hidayah kepada umat manusia. Demikian pula mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah, mendakwahkan kepada kita agama ini dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mungkinkah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab tersebut dan sunnahnya itu dalam keadaan tidak diketahui maknanya? Padahal tujuannya adalah untuk menyampaikan hidayah kepada umat manusia. Mungkin ya kha? Mustahil? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang bertujuan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, lantas kemudian Alkitab itu tidak bisa dipahami maknanya. Mungkinkah bisa menjadi hidayah kalau tidak diketahui maknanya? Mungkinkah bisa dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk Kalau Al-Quran tersebut tidak diketahui maknanya, tidak mungkin. Jadi mustahil Allah itu menurunkan sebuah kitab yang bertujuan memberikan hidayah kepada umat manusia, lalu kemudian kitab tersebut itu tidak diketahui apanya, apa maknanya, apa maksudnya. Demikian pula mustahil pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kita, mengajari kita, ya, berbicara kepada kita dengan maksud untuk juga memberikan hidayah kepada kita, untuk bisa memberikan peringatan kepada kita. Namun kemudian apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kita ketahui apa maknanya. Mungkin juga begitu ya Rasulullah, ikhwan, akhwat, tidak mungkin. Ya, maka kalau begitu bagaimana mestinya Al-Qur'an itu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maklumatul makna. Bisa diketahui apanya? Maknanya, bukan sesuatu hal yang majhulah. Bukan satu hal yang majhulah yang tidak bisa diketahui apa maknanya. Kalau seperti itu, maka nanti bertentangan penurunan Al-Qur'an sebagai tujuan hidayah kepada siapa? Umat manusia. Qawadin shalikhah. Ya. Jadi itu adalah suatu hal yang sia-sia. Ya, bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Dalam firman-Nya, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ini adalah kitab uhkimat ayatuhu, yang muhkam ayat-ayatnya. Ini adalah kitab yang muhkam ayat-ayatnya. Apa itu muhkam? Jelas, wadih, gamblang, ya. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Lalu kemudian diperinci lagi, diperjelas lagi, ya. Lalu kemudian ditafsir lagi, yang datangnya dari, yang berasal dari hakimin khabir. Yaitu siapa? Hakimin khabir itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya makna-makna atau ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diketahui, bisa dimengerti apanya? Maknanya. Ya. Adapun dalil bahwasanya kaifiatnya tidak diketahui bagaimana ya, kah? Ada yang bisa jelasin? Ya. Jadi itu tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an Al-Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa nas-nas sifat itu maklumatul makna. Maknanya bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa diketahui. Adapun dalilnya, ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah itu majhulah. Adalah apa? Majhulah, itu tidak diketahui dari segi apanya? Kaifiatnya. Yaitu dari segi bentuknya. Ya, apa dalilnya? Ya. Kata Syekh Saleh, dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita ketahui bagaimana kaifiatnya itu sudah dijelaskan pada kaidah yang keenam min qawaidis sifat. Apa bunyi kaidah yang keenam? Siapa masih lupa? Hah? Siapa masih lupa? Ikhwah, ada yang masih lupa bunyi daripada kaidah yang keenam dari kaidah sifat? Kode yang keenam itu berbunyi apa? Bunyinya adalah Asma'ullahi Ta'ala Tawqifiyatun. Ya kan? Asma'ullahi Ta'ala Kaifi Tawqifiyatun La Majalah Laklifiyah. Itu kan bunyi kode yang keenam, kode sifat ta, ya kan? Ya enggak? Ha. Asma'ullahi Ta'ala Kaifi Kau tahu kifiyatun la majalah la kifiha. Itu bunyi kaidah yang keenam kan, Ikha? Kaidah sifat ta? Ha? Bukan. Bukannya? Terus yang benar gimana? Ha, bagaimana yang benar? Ya. Ayah, Ikha. Tadi beritahu kalau katanya bukan. Kalau bukan berarti tahu saja yang benar. Yang benar gimana? Ya? Oh, yang benar itu al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala. Itu kan? Bukan juga. Terus yang mana? Kaidah keenam min qawaidis sifat. Oh, babus sifati awsau min babil asma'. Gimana bunyinya ya, Khah? Siapa yang tahu? Siapa yang masih lupa? Oh, gak ada yang masih lupa, berarti ingat semua nih. Apa bunyinya? Dibaca. Hah? Yalzamu fi isbati sifati at-takhalli an mahzuraini azimaini ahaduhuma at-tamsilu asani at-takyib. Jadi kita sudah bahas dalil atas batilnya apa, dalil atas tidak diketahuinya ya kaifiat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahuinya hakikat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bentuknya gimana, ketika dibahas ya tentang pembahasan takyif. Ya, tidak bolehnya kita melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wadi insyaallah. Ikhwah. Tayib. Masih berapa menit? Masih 10 menit. Ya, benar. Oh, sana. Masih 10 menit. Ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Ya, ya khah. Karena berikutnya, oh, enggak ada yang kena. Enggak ada yang kena lemparan nih. Tep. Ya, karena nanti insya Allah setelah kita istirahat, kita akan lanjutkan dengan membahas batilnya mazhab al-mufawwidah. Batilnya mazhab al-mufawwidah. Ya. Tep, kita ada beberapa pertanyaan yang terlempar ke bawah. Tep. Ustaz, bagaimana caranya seorang akhwat tetap bisa istiqomah dan terhindar dari futur saat berada dalam masa datang bulan? Ya, mohon diberikan kiat-kiatnya. Ya, itu adalah suatu hal yang lumrah dan wajar bagi seorang wanita muslimah. Ya, maka jangan sampai kemudian pada masa seperti itu futur gitu. Apalagi sampai marah-marah, jangan ya. Biasanya kalau ada seperti itu kondisinya marah-marah, cepat-cepat ngambek gitu kan. Jangan. Artinya apa? Kita tetap istilahnya tetap mendengarkan ayat-ayat Allah SWT, ya, mendengarkan kajian-kajian, atau tetap bergaul dengan teman-teman yang istiqamah, ya. Jadi kondisi seperti itu bukanlah kemudian kondisi yang labil yang sampai kemudian kita harus putur, jangan sampai, ya, tidak bisa, ya. Jadi tetap kita menjaga keistiqomahan kita, ya, dengan apa? Dengan mendengarkan kajian, kan tidak, kan mendengarkan, pendengaran kita kan bukan yang apa, yang mengalami haid, kan? Ya kan? Jadi tetap kita mendengarkan kajian, mendengarkan murattal dan sebagainya, ya, yang bisa menjadikan kita untuk senantiasa di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mencari teman atau apa istilahnya, teman bergaul yang bisa mengkondisikan kita untuk tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian jadi hal yang seperti ini yang lumrah dan biasa dialami oleh seorang wanita, ya, jangan sampai kemudian hal seperti itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah boleh kita berdoa seperti ini? Ya Allah, hari ini mama marah, gak mau ngasih uang jajan. Hehehe, kasihan. Ya Allah, engkau maha baik, bukakanlah hati mama saya, ya Allah, supaya hari ini bisa memberi uang jajan. Apakah berdoa seperti ini melanggar? Tidak. Ini doa dengan menyebut nama Allah, kan? Ya Allah, itu kan menyebut nama Allah. Hari ini mama marah, bukan ini suatu hal yang istilahnya bertentangan dengan dalil, tidak masalah, dan ini boleh. Kenapa? Karena kita menyebut nama Allah. Ya, ya Allah, mendoakan, ya. Ya Allah, ya, semoga Allah membukakan mata hati orang tua saya untuk bisa menerima agama yang hak ini, untuk bisa mengikuti sunnah. Itu doa yang bagus malah. Ya. Semoga mama saya berhenti dari marah dan memberikan uang jajan bagi saya. Ya, harus apa? Harus apa istilahnya, merayu mamanya gitu, merayu. Ya, dengan apa? Cari perhatian, ya, berbakti dan sebagainya. Supaya mamanya luluh hatinya, ya. Supaya bisa memberi uang jajan kembali. Ya, bisa bahaya nanti kalau tidak dikasih uang jajan. Ustaz, bagaimana caranya mendakwahi teman saya yang Nasrani untuk mengajak ke Islam? Karena teman saya ini selalu menolong saya jika saya kesusahan. Dia adalah seorang teman baik saya yang berprofesi sebagai model di Los Angeles, Amerika. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, kita tetap istilahnya bergaul dengannya. Ya, kita tetap berpenampilan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslimah yang taat kepada Allah, yang senantiasa berperilaku yang baik dan berakhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik, ya, kenapa? Karena orang yang kafir itu kadang kalau disampaikan ayat kan tidak mungkin menerima, kan? Nah, kita tampilkan akhlak kita yang baik, tutur kata yang sopan dan manis, yang itu bisa menarik hatinya. Ya, yang bisa menarik, jangan marah-marah. Ya, jangan berpenampilan yang kemudian membuatnya dia lari dan, ya, menjauh dari kita. Kita berusaha untuk menampilkan akhlak Islami kita yang baik padanya, kepada mereka. Ya, kita berpenampilan berkata-kata yang sopan dan baik kepada mereka. Ya, sehingga dengan itu mereka bisa menerima dakwah kita, menerima agama kita dan sebagainya. Ya, dengan tetap mendoakannya semoga mendapatkan hidayah. Ya, semoga dimasukkan oleh Allah ke dalam Islam. Itu. Jadi tetap apa? Dengan akhlak yang baik, kita tampilkan akhlak yang baik sebagai seorang muslimah. Ya. Tep. Taip. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, apakah ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya? Lalu apa yang dimaksud dengan Ismul A'zam? Nama yang paling agung. Taip. Kita sudah membahas ini di kaidah yang kedua, Asmaullahi taala a'lamun wa asaf. A'lamun wa asaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu a'lam, nama ya bagi Allah Subhanahu wa taala jika menunjukkan pada zat Allah. Dan sebagai sifat awsaf, ya, nama Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sifat bagi Allah jika menunjukkan pada makna atau sifat yang dikandungnya. Maka jika nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sebagai a'lam yang menunjukkan pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala antara satu dengan yang lainnya itu adalah sama semua. Sama semua. Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut itu semuanya merujuk dan menunjuk kepada makna yang sama, apa kepada zat yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ditinjau dari segi sifatnya, makna yang dikandungnya, sifat yang dikandungnya, maka antara satu sifat Allah dengan antara satu nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang lainnya itu berbeda. Kenapa? Karena masing-masing makna nama Allah Subhanahu wa taala tersebut memiliki makna yang terkhusus, makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Al-alim menunjukkan makna al-ilmu, beda dengan al-khaliq yang menunjukkan makna al-khalq. Berbeda kan? Ya, makna al-khalq dengan al-ilmu beda. As-sam'u tidak sama dengan al-basar. Ya, as-sami' tidak sama dengan al-basir. Kenapa? Karena as-sami' menunjukkan makna as-sam'u, sedangkan al-basir menunjukkan makna al-basar. Ya, jadi dari segi itu ya, berbeda. Adapun yang dimaksud dengan Ismul A'zam, nama Allah SWT yang paling agung, itu nama yang kandungannya itu adalah menunjukkan pengagungan kepada Allah. Ya, menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya nama tersebut adalah nama kebanggaan bagi Allah, merupakan nama pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala jika disebut. Ya. Seperti nama Allah Subhanahu wa taala Allah, kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, ya, yang dikandung di dalamnya itu makna-makna pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makna-makna pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, berarti apa? Berarti di sana ada nama-nama Allah SWT yang tidak seperti itu. Ya. Adapun nama Allah SWT Al-Jabbar, ah, ini kalau disebut Al-Jabbar ini menunjukkan kesombongan Allah ya enggak? Keagungan Allah ya kan? Maka ini khusus bagi Allah SWT, tidak boleh dipakai yang lainnya. Ya, kenapa? Karena itu menunjukkan sesuatu yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak seperti itu, ya, maka bisa dipergunakan dipakai oleh makhluk. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini ada lagi beberapa pertanyaan, insyaallah kita akan jawab ya pada sesi berikutnya ya, karena sudah masuk waktu istirahat. Ya, beberapa pertanyaan akhwat ini insyaallah kita lanjut, kita akan jawab lagi pada sesi berikutnya ya. Untuk sementara kita istirahat dulu. Subhanakallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.